maksud hatiku hadir di situ. Tertulis panti asuhan depan rumahku. Banyak saudaraku ada di situ, semuanya berwajah sayu dan sendu. Mereka rindu kasihmu, ayah dan ibu. Segalintir nyawa lahir di dunia, ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Mengapa harus menanggung derita jiwa? Kasihani kami semua. Hatimu Tuhan para budiman, kami pun ingin bahagia, beri kesempatan untuk menikmati kasih dan sayang rahmat Tuhan kepada umat manusia. Maka harikan bersenyum untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia. Menikmati kasih dan sayang rahmat Tuhan kepada umat manusia. Matahari kan bersenyum untuk dunia, bersenyum.